Kalau ingat ke puisinya, kita jadi jengkel. Ingat ke orangnya saja, juga jadi jengkel. Apa kira-kira maksud Allah adanya puisi ini? Benar? Ini ladang ilmu supaya kalau kita bikin puisi lebih hati-hati. Ini juga jadi ilmu betapa mudahnya orang jadi terhina kalau bersikap hina, benar? Ini asli loh hadirin, latih, lakukan, lupakan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab, tidak. Allah pasti tahu. Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Jawab, tidak. Tidak ada perlunya. Allah tahu persis. Kita sebut-sebut juga hanya menghilangkan pahala. Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Jawab, mau apa? Coba nyebut terima kasih ke saya. Sudah gitu aja garing ya. Allah yang kita rindukan menerima amal kita. Kalau berterima kasih, kita harus berterima kasih sebagai syukur. Tapi nunggu orang berterima kasih, latih hadirin, latih terus. Perlukah kita menunggu orang balas budi? Jawab. Gimana kalau kita sudah berbuat baik, orang tidak berterima kasih? Jawab hadirin, jangan bikin jengkel ya. Ini banyak bahan-bahan ya. Bagaimana kalau kita sudah berbuat baik, orang tidak berterima kasih? Tidak apa-apa. Berhenti tidak berbuat baiknya? Teruskan. Bagus. Bagaimana kalau kita sudah berbuat baik, orang tidak menghargai kebaikan kita? Tidak apa-apa. Berhenti jangan berbuat baiknya. Yang benar. Teruskan. Bagus. Teori gampang hadirin. Saya deg-degan juga ngomong ini. Asa gak cocok dengan diri saya. Tapi harus kita bermujahadah seperti ini. Jadi kalau nanti kita ada yang tidak berterima kasih, ingat langsung ceramah ini. Oh, ini Allah takdirkan orang tidak berterima kasih berarti latihan bagi saya untuk mengukur keikhlasan saya. Di kantor sudah berbuat baik, tidak dihargai, ini adalah sarana dari Allah untuk melatih keikhlasan saya, mengukur keikhlasan saya. Ibu gitu ya Bu. Ibu udah dandan setaker kebek oleh suami disebut kesemek, tidak apa-apa, tinggal dimakan saja kesemeknya. Serius hadirin, kita sebagai lelaki sudah membanting-banting tulang, memeras keringat, tapi istri kurang menghargai, istighfar. Jangan-jangan selama ini saya tidak menghargai orang lain. Jangan-jangan selama ini saya tidak menghargai orang tua dan mertua. Jangan-jangan selama ini saya tidak menghargai istri dan anak-anak. Makanya kembali kepada saya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah melihat tidak sih semua yang kita lakukan? Allah tahu kita mikir, Allah tahu hati kita menyesal, disia-siakan tidak? Itulah kerjaan kita sehari-hari hadirin. Terus tersambung ke Allah, tersambung ke Allah. Lagi jalan, tiba-tiba ada ayam yang punya anak, yang saya bahasa Sunda itu ngabinti, apa bahasa Indonesianya? Ayam emosi lah ya. Ceprot kena kaki. Harus bagaimana? Siapa yang ngomong sate ayam? Zikrullah. Aduh, astagfirullahaladzim. Lihat ayam ngebinti, ingat di sate aja. Bukan, astagfirullah. Ya Allah, astagfirullah. Kenapa orang begini banyak yang dibinti? Saya. Kebetulan bukan? Kebetulan bukan? Izin Allah bukan? nih yang Allah inginkan? Kenapa saya mau ke kampus di Binti Ayam? Kan kurang wibawa, lari-lari dikejar ibu-ibu ayam. Jangan-jangan selama ini setiap makan ayam, saya jarang bismillah. Mungkin kaki saya pernah nyepak kucing atau apa yang kita lakukan. Astagfirullah, ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang dilakukan kaki ini. Astagfirullah. Kira-kira manfaat tidak zikrullah begitu? Buka HP, tiba-tiba jatuh HP, masuk ke dalam kloset, cemplung. Kebetulan bukan? Izin Allah bukan? Zikrullah, ya Allah, ini HP kecemplung kena lubang toilet, pasti izinmu. Mahal ya Allah HP ini, belum lunas. Tidak menyelesaikan masalah. Segera mikir, HP ini saya pakai apa saja? Allah tahu apa yang kita buka di HP? Astagfirullah ya Allah, Engkau tahu. Saya sering membuka yang Engkau haramkan. Astagfirullah, HP inilah yang menjadi jalan saya berbuat banyak maksiat. HP inilah yang membuat saya sering melupakanmu. Selamat tinggal HP. Ambil lagi ya, cuci dan istighfar. Itulah zikrullah hadirin. Kalau ada yang menghina kita, izin Allah bukan? Kita dihina misalkan di jalan. Hei, monyet kamu. Itu terjadi izin Allah bukan? Kalau enggak ingat Allah, apa nying? Jadi dua-duanya jelek. Untuk apa itu? Astagfirullah ya Allah. Apa kira-kira hikmahnya? Kenapa kita disebut seperti itu? Siapa yang salah, dia atau kita? Langsung evaluasi diri. Mungkin sikap saya kurang sopan. Oh, begini rasanya dihina. Saya tidak akan menghina orang seperti yang saya rasakan sekarang. Penuh hikmah hadirin. Orang yang zikrullah itu adalah orang yang selalu belajar setiap saat, tobat setiap waktu, dapat ilmu setiap saat, dapat hikmah dari kejadian apapun. Itu karena zikrullah ta'ala. Allah membuka banyak sekali. Kita bisa terbuka terhadap kesalahan kita karena zikrullah. Kita bisa dapat ilmu karena zikrullah. Kita dapat hikmah karena zikrullah. Kita dapat ladang amal karena zikrullah. Tapi kalau tidak ingat Allah, ya seperti tadi itu, dihina malah menghina lagi. Ini di Indonesia ini sekarang sedang ada puisi ya. Kalau ingat ke puisinya, kita jadi jengkel. Ingat ke orangnya saja juga jadi jengkel. Apa kira-kira maksud Allah adanya puisi ini? Benar? Ini ladang ilmu supaya kalau kita bikin puisi lebih hati-hati. Ini juga jadi ilmu betapa mudahnya orang jadi terhina kalau bersikap hina. Benar? Allah mau sebarkan sekarang mudah. Sikap beragam, kita harus hormati dengan sikap yang beragam ini. Ada yang menganjurkan memaafkan. Tentu ini ada dalilnya, apalagi kalau itu orang tua kita yang menyampaikan. Hormati guru, orang tua. Kalaupun ada yang mau menuntut, hormati, itu juga ada dalilnya ya. Yang jelek itu adalah kalau kita punya satu pendapat, orang lain yang tidak sependapat dianggap salah. Nah, ini jadi masalah. Jangan sampai karena puisi itu jadi bertengkar di antara kita. Lah, yang bikin puisi bisa jadi sudah tobat. Kita sekarang pindah yang jadi dosa karena kita menghina ini, menghina itu. Saudara disikut, saudara dipermalukan, pecah kebersamaan. Lah, jadi ngaco begini kita. Tidak boleh, hadirin. Ini ujian dari Allah. Jangan sampai diuji begini, kita jadi benci ke saudara sendiri, tidak saling menghormati pendapat di antara kita. Ah, ini harus diwaspadai. Sepakat tidak, hadirin? Harus belajar. Kenapa orang bertengkar, sudah tahu belum? Saya benar, kamu salah. Itu bertengkar, karena dia juga mengatakan yang sama. Dia benar, kita yang salah. Harusnya bagaimana kalau sesama saudara? Saya benar nih. Tapi boleh juga, beliau juga punya alasan yang benar. Emangnya kita siapa? Benar kita selalu 100% benar? Enggak mungkin. Memang kita sudah menguasai semua dalil? Mungkin kita baru tahu dalil yang ini, yang lain tahu dalil yang itu. Seperti orang lihat gajah, dua-duanya ditutup matanya. Satu megang belalai, satu megang ekor. Wih, ternyata gajah itu seperti ular. Yakin ini kayak ular. Yang megang ekor, ternyata gajah kecil. Terus ngomong, saling marah. Ini kan dua-duanya juga benar, hanya enggak bisa nerima pendapat orang lain. Nah, jangan bertengkar. Kalau orang lain kita anggap salah, kita juga berpeluang salah, betul? Kita kan manusia yang serba terbatas. Makanya menyikapi puisi ini, jangan sampai pecah ukhuwah. Kita jadi dosa saling menyakiti sesama yang sudah berjuang hanya karena kita sibuk dengan merasa paling benar. Wa aslihu baina akhwaikum. Posisi kita di mana? Ayolah, kita sekarang mencari hikmah supaya lebih akur. Banyak yang harus kita lakukan. Biasanya marah itulah yang membuat kita kurang bijaksana. Sayangnya marahnya bukan marah karena Allah, tapi karena marah merasa paling benar. Hadirin, cukup segitu.